Ibrani pasal 22. Tomala abiku, wading dikua kumua, sininna jo tomatappa ton na anu susi saleu mbombon niki. Na ia jo kasabian nam pamawatang penawanta. Yamo jo, belo kita patorongasan nito apa mabanda, labi-labi dosa to tulis sedeki. Ya kita patorongasan mi, wading mi kimpugok kito pakkaloran na puang Allah Ta'ala ratu lako cappana. Lata pugok mi tapatuju laku puang Isa to penawanta, tompaden ni to kamata paranta, napu penjaji ki masaranian. Kaja mesirisan jo kamatean jo kaju sitamben. Apa moy nasusi jo, teda nasipat tekan ni. Sanga yamanda na ingaran to kamasanangan lana perasai undinna. Na yate ito, cuma dokko mi jo kananna cadokuan malabih na puang Allah Ta'ala namang parenta sola. Pikiri, maka matumba pa adikina puang Isan noloi to madosa, to gajah parang newai anna danggi mika aturan nuba atu cia mo matappa. Teda pa kamu mate newa dosa, na danggi mitang ningaran ni to kadanna puang Allah Ta'ala, tompang kadai kamu susi ambe laku anak kana. Anakku, tarima meloi kena pabalahi ko puang situru dosamu. Nadanggi muka aturanmu kena pengingaran ko. Sanga napa balahi puang toto napa kamoja, nape kaji toto nareken anak kana. Sabara kamu kena pabalahi kamu puang Allah Ta'ala, sanga napa susi kamu anak kana. Na teeda naden anak tang na pabalahi ambena. Yan na teeda mi di pabalahi susito anak lain na. Patuanan na tangnya kamu anak tongan apa anak dialara. Takasiri to ambeta lan lino tong pabalahi ki. Ya pole ora kaki ambeta jo suruga anta tang lanturui. Tawading tarima katuan melo teeda cappana. Ya to ambeta lan lino cinggatu rahna nimpa balahi ki. Si turu to apa nasanga melo. Apala ta pomelona kita to pang pabalah na puang Allah Ta'ala. Dikua anta wading mesipa melo. Takabaci to kagajatan susi to nakabaci puang Allah Ta'ala. Ya ke di pabalahi ki. Teda tapu masanang ijo pangacalla na mempa adikam penawa. Apa undinna jo. Ya to kita amang kamu di pabalahi. Nturu miki pakkaloran na puang Allah Ta'ala. Nam perasai miki kamasandangan. Ya mo jo'o danggi mi makuttu. Pemawatangi to kamata parami. Maruru kamu nturu puang. Anna teda na den tau ciamu matappa. Apa mawatangi matappa. Mi pengkule-kulei si kalino ngasan tau. Mi pengkule-kule toim pupeng kaunang kalemi lako puang Allah Ta'ala. Sanga yake teeda na susi jo to sipami, teeda mi kuleng kita puang. Ingaran ni danggi na den mui mesa tau ciamon tarima ito barakana puang Allah Ta'ala. Ingaran ni danggi na den tau susi to waka mapaim paden kamabacian lako padanna rupa tau anna si tumang-tumang. Ingaran ni danggi na den tau manggauk salah batu teda na angga ito barakana puang Allah Ta'ala susi to na pugauk Esau. Ya jo baraka lako mesa anak pamunga na baluk lako adinna sang piring nande. Mi isen kumua undinna ton na maduangmu Esau tarime jo baraka jo mai ambena teda na diben. Moi nagaja sasan ni jo panggaukanna, apa teda molalan dini imben ni jo baraka. Moi namang wai mata peta adai. Teda mi ratu lako garonto buntu, tomi kuleng kakai susi bangsa Israel ton na anu. Ya jo to Israel, ratu lako garonto buntu sinai tonani api duku mang laka-laka. Jo to ito kamalilinan, kamalotongan na langi na angimbara. Nasading to ni tarompe na oni gamara lumbun. Ya to nasading ito Israel jo gamara na peta adalalo danggi mo na dipasading ni poleo. sanga teda na atas sading ito parenta na paujo gamara kumua. Sininna to apang kaka ite buntu, la olok-olok batu apa bangmo, la dirura batu sama tena. Liwa meka barambulu jo apa nakita to Israel, ya mojo nakua Nabi Musa. Malaja nakum bebe. Eto malabiku, teda miratu lako buntu susi jo. Sibalikan na ratu mo kamu lako buntu Sion na kotana puang Allah Ta'ala to tuo. Yamo to kota Yerusalem jauh suruga to nanii mas sabu-sabu malaikana. Nturu mo kamu mesa pangrempunan maroa. Pangrempunan na sinin na anak pamungah na puang Allah Ta'ala. To diuki mo sangan nalan suruga. Ratu mo kamu mangolo lako puang Allah Ta'ala. To mangraatah na sininna tolino. Noloi mo kamu to matappa to mate mo. To mangka mo dipu penjaji to melo. Ratu mo kamu mangolo lako puang Isa. Tompa si jajan ni jo basse baru. Noloi mo kamu rarana puang Isa to mangka dipipikan kamu ami didampangan. Labi mele jo rarana yato rarana Habel. Tompe ta ada yang na dipabalahi to kakanna. Danggi mitampe saadingi jo to mangkada jo mai suruga. Sanga ia to Israel to na anu. To ciampe saadingi to kada pole jo mai buntu Sinai. Teda na kulei la apa jo mai pangsesana puang Allah Ta'ala. Apa pole rakate kita to saadingi jo to mangkada jo mai suruga. Keciakim pe saadingi. Ya jo watu mangpanino ito gamaranna. Apa yate to napau kumua? Pisen pa laku panino, tangia lino manda apa moilangi? Ya jo kada pisen pa pamanasai kumua yang asan to apa mangka dipaden la diroge na ditaadei. Anna ya manda motorro to tang tirogena. Ya mojo lamang kurusumanga ki laku puang Allah Ta'ala. Sanga tatarima mo jumay kalena to mesa ka parentan tang tiroge. Takalaja takasiri anta masompa lako puang Allah Ta'ala si turu pakailoranna. Sanga yato puang Allah Ta'ala tasompa susi api mantunu pupu.